بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من تطع منه تعليم تذكر تذكير ونفع الانتفاع الإفادة الإفادة الحسنة تنصر بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير. قال مصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله ومن السنة حتى بأهل النظافة إلى قوله واستكمال التيب termasuk di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan kebersihan istikmal utib, memakai wangi-wangian, memakai minyak, wal iktar minhu, dan memperbanyak darinya. Fa'innahu yasturur rawa'ih al-kariha as-sa'irah minal insan wa ghairih, karena sesungguhnya bisa menutupi bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak yang muncul dari seseorang atau yang lainnya. Wa yata'akkad inda huduril jum'ah wa sa'iri jumu'il islam, menjadi lebih kuat kesunahan memakai wangi-wangian ketika menghadiri sholat jum'at dan juga perkumpulan-perkumpulan Islam. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menyukainya, menyukai wewangian. Wa yuksir minhu, dan memperbanyak darinya. Wa rubama ru'iya dari kutip ala mafraqi ra'si, dan bisa kadang-kadang terlihat pancaran daripada minyak wangi tersebut di belahan kepalanya. Wadzalika liyustanna bihi, dan hal tersebut Rasulullah SAW melakukannya, liyustanna bihi, untuk diikuti, dijadikan sebagai sunnah. Wa illa faqad kana alaihi salatu wasalam lahu tibun fi jasadih, karena sebenarnya Rasulullah SAW sudah mempunyai minyak wangi sendiri yang terdapat di badannya. Yastagni bihi anittib, yang tidak perlu dan tidak butuh kepada minyak wangi yang lain. Hatta innahum kanu yajma'una irqah fayatatayyabuna bihi, sampai-sampai mereka itu mengumpulkan keringat Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian keringat yang mereka kumpulkan ini dijadikan sebagai minyak wangi. Dan itu minyak wangi yang paling bawah, paling harum yang ada di kota Madinah, yaitu keringat Nabi Muhammad SAW. Wa yustahabbu an yatatayyab ar-rajul bima yadhhar rihu wa yahfa launuh, dan disunahkan, dianjurkan bagi laki-laki untuk memakai minyak wangi yang harumnya jelas tapi warnanya samar. Wal mar'atu bididi zalik, dan bagi perempuan yang sunnah yang dianjurkan sebaliknya, yang tidak terlalu kuat baunya tapi terlihat warnanya. Di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad radhiyallahu ta'ala menjelaskan apa yang sudah dimulai, yaitu berkaitan dengan kebersihan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Dalam ayat wasiyabaka fatahhir, Wasiyabaka fatahir, dan baju kalian fatahir, maka sucikanlah, bersihkanlah. Di sini perintah anjuran untuk kita membersihkan. Membersihkan badan kita, pakaian kita, rumah kita. Itu adalah bagian daripada Islam, bagian daripada iman. Dan sesuatu yang dianjurkan dalam agama ini. Sebelumnya sudah kita bahas sebagian daripada yang berkaitan dengan kebersihan. Termasuk kebersihan badan. Ya, merapikan jenggot, merapikan kumis. Juga rambut sekitar kemaluan. Bulu di ketiak dan seterusnya. Begitu juga kotoran yang ada di mata, kotoran yang ada di kedua hidung. Dan begitu juga kita dianjurkan bersihkan gigi. Memakai siwak atau memakai sikat gigi yang biasa kita gunakan. Itu semuanya anjuran daripada agama. Termasuk yang berkaitan dengan hal tersebut adalah istimalu tib. Jadi kita juga dianjurkan untuk memakai minyak wangi. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, man khabarihu zada aqlu. Wa man zada aqlu zada dinu. Barang siapa yang bau harumnya, yang harum baunya dengan memakai minyak wangi, maka akan bertambah akalnya. Akan bertambah akalnya. Artinya berarti minyak wangi ini bisa menguatkan kecerdasan, bisa menguatkan ingatan kita. Dan itu betul-betul diteliti oleh dokter, tanpa melihat tentunya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Mereka memang melakukan penelitian dan benar. Mereka melakukan penelitian dan hasilnya minyak wangi atau wangi-wangian, harum-haruman, termasuk di antara manfaatnya adalah menguatkan ingatan seseorang. Jadi seseorang yang sering lupa dengan masa lalu dan sering memakai minyak wangi, wangi-wangian, maka akan lebih kuat ingatannya daripada yang tidak terbiasa untuk memakai wangi-wangian. Dan ternyata ini sudah dikatakan jauh-jauh hari oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Man tabarihu zada aqlu. Tidak ada penelitian zamannya Imam Syafi'i. Wa man zada aqlu zada dinu. Kalau sudah bertambah akalnya, maka akan zada dinu, akan bertambah agamanya. Karena agama berpatokan kepada akal. Tidak ada akal, tidak ada agama. Yang namanya sangat penting akal tersebut di dalam sebuah agama. Nah, oleh karena itu Imam Makhul mengatakan juga termasuk minal muru'a istimalu tib. Termasuk muru'a seseorang, hal yang betul-betul harus dibiasakan oleh seseorang dan jika ditinggalkan menghilangkan muru'a seseorang adalah memakai minyak wangi, wangi-wangian. Ya, jadi segi itu, dari segi agama dianjurkan, jadi juga dari kesehatan juga memakai wangi-wangian ini dianjurkan. Bahkan terutama ya, minyak wangi ini, wangi-wangian terutama dianjurkan untuk pasangan suami istri. Di situ dalam kitab Al-Ihya karangan Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan termasuk daripada salah satu sebab terkuat untuk menjadi atau menjadikan suami istri harmonis, saling cinta dan langgeng hubungan mereka berdua adalah istimal tib, kewangi-wangian. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam perhatian sebagaimana tadi dikatakan dan dibacakan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, suka memakai wangi-wangian. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka. Bahkan dalam hadis yang masyhur di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubiba ilayya minad dunya atib an-nisa wa gu'du ila turatu aini salat. Aku cinta dengan dunia ini, yang ada di dunia ini dengan tiga hal, menikah, kemudian memakai wangi-wangian, dan juga kesenanganku oleh Allah dijadikan di dalam sholat, dalam ibadah sholat. Jadi termasuk aktif yang selalu dipakai oleh Rasulullah SAW. Tadi dikatakan Rasulullah SAW tidak perlu memakai minyak wangi. Ya, Rasulullah SAW sudah badannya sudah wangi, beda dengan kita ya. Rasul walaupun berkeringat, walaupun tidak mandi pun, wanginya luar biasa. Keringatnya malah, itu adalah wangi-wangian. Tadi dikatakan, sahabat termasuk di antara mereka adalah Ummu Sulaim. Ummu Anas bin Malik. Seringkali mengumpulkan keringat Nabi Muhammad. Subhanallah Hasan, yang tersisa di tempat tidurnya itu. Dijadikan sebagai minyak wangi. Karena memang harum bau Nabi Muhammad sampai minyak wangi. Dan mereka akan mengetahui kalau Rasulullah SAW melewati suatu jalan, di situ pasti mereka akan tahu, oh Nabi barusan lewat sini. Karena bau harum Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul tidak perlu pakai minyak wangi. Rasul pakai minyak wangi untuk apa? Untuk diikuti, dicontoh, dijadikan sebagai sunnah. Kalau Rasul tidak pakai minyak wangi, karena Rasul sudah harum. Maka mereka akan mengatakan, oh minyak wangi itu bukan sunnahnya Rasul, tidak perlu. Agar dijadikan sebagai sunnah, Rasul pakai minyak wangi, padahal Rasul tidak butuh keterangan. Kalau Rasul aja pakai minyak wangi, apalagi kita. Nah, dianjurkan, kita pakai minyak wangi. Dan anjuran tersebut menjadi kuat dalam keadaan-keadaan tertentu. Di antaranya tadi disebutkan. Di antaranya ketika sholat Jumat. Sunnah termasuk di antara yang disebutkan dalam sunnah-sunnah sholat Jumat adalah isti'mal at-tsayyib. Tidak pakai wangi-wangian. Dan ini sholat Jumat contoh. Begitu juga perkumpulan-perkumpulan orang Islam tadi disebutkan. Ketika hari raya berkumpul di situ. Ketika sholat tarawih berkumpul di situ. Bahkan juga termasuk ketika sholat. Ketika sholat kita dianjurkan pakai minyak wangi. Ya, karena di situ kita akan berhadapan atau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan harum-haruman. Karena di situ berarti ada malaikat-malaikat yang hadir terutama ketika kita sholat di tempat sholat di masjid. Dan malaikat-malaikat seperti manusia juga. Sebagaimana manusia suka ya dengan wangi-wangian, dengan bau yang harum, maka malaikat pun juga suka. Dan sebaliknya kita manusia tidak suka dengan bau yang tidak enak. Bau yang tidak sedap. Malaikat pun juga tidak suka. Artinya kalau ada tempat bau di situ, malaikat tidak hadir. Oleh karena itu Rasulullah SAW sampai-sampai mengusir seseorang dari masjid. Karena hanya sebab bau mulut orang tersebut tidak sedap. Habis makan bawang mentah. Jadi baunya tidak enak. Rasul mengatakan usir. Ini artinya keluarkan orang tersebut sampai ke bagi. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan satu hadis, innama tata'azzan malaikah mimma yata'azzanihu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat-malaikat yang memang mereka tempatnya di masjid. Tata'azza akan terganggu mimma yata'azzanihu banu Adam. Dengan apa yang manusia pun juga akan terganggu, yaitu dari bau yang tidak sedap. Dan sebaliknya malaikat akan senang dan suka dengan bau yang wangi. Sehingga termasuk banyak di antara salaf kebiasaannya menghadirkan bukur, dupa. Untuk apa? Ihdar al-malaikah, mendatangkan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat pembawa rahmat tentunya. Dihadirkan di situ bukur, tujuannya malaikat akan suka dengan tempat tersebut, suka dengan wangi-wangian tersebut. Jadi kalau kita kotor bau, malaikat akan menjauh. Nah, ketika kita hadir di perkumpulan-perkumpulan yang baik, sholat lima waktu, sholat Jumat, apalagi, maka di situ kesunahan memakai minyak wangi menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih dianjurkan. Yang terutama kalau kita tahajud ya. Kalau kita tahajud, habis wudhu kita pakai minyak wangi sebelum sholat. Bahkan termasuk kebiasaan Habib Ahmad bin Hasan Al-Affaus. Dan beliau mengatakan bahwasanya termasuk bisa memanjangkan umur kalau kita mencium wangi-wangian di waktu kita tahajud. Dan biasakan mencium wangi-wangian. Yuzilul amar, memanjangkan umur. Nah, di situ ketika itu kita tahajud ta'dim lillah subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pakai wangi-wangian. Jadi juga sholat. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Inda kulli sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ambillah perhiasan kalian ketika kalian melaksanakan salat, termasuk di sini zina adalah istimalu tip. Kita dianjurkan memakai apapun yang membuat kita menjadi lebih indah, lebih baik. Kita ambil, kita lakukan ketika kita mau melaksanakan salat. Kita pakai baju yang baik, kita pakai baju yang putih, baju yang yang bersih, kita pakai rida, kita pakai kalau bisa misalnya pakai imamah, selengkap-lengkapnya bertambah lengkap apa yang kita pakai untuk memperindah, maka bertambah banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat. Termasuk yang kita katakan tadi, dianjurkan juga ketika kita bersama keluarga kita, suami istri. Min asbab agwa min agwal asbab lil mahabbah wal ulfa bainahuma, termasuk di antara sebab kuat adanya saling cinta di antara. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas juga suka sekali minyak wangi. Sampai kalau pakai minyak wangi ini dan melewati jalan, nah sampai ditanya oleh mereka, ini yang lewat ini penjual minyak wangi apa Sayyidina Abdullah bin Abbas? Dari Sayyidina Abdul Abbas sukanya pakai minyak wangi sampai baunya ini semerbak kemana-mana. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ana uhib an atazayyan li ahli kama uhibbu an tatazayyan li. Aku suka untuk berhias di depan istriku sebagaimana aku suka dan mengharap istriku berhias untuk aku. Suami-suami kan suka kalau istrinya berdandan, pakai minyak wangi, pakai baju yang indah, menarik. Nah, itu kan yang disukai oleh suami. Dan itu dianjurkan bagi perempuan, bagi istri. Jadi sehingga suami tidak menoleh dan melirik kepada yang lain. Jangan di depan suami selalu bau yang tidak enak. Yang dipakai selalu pakainya begitu-begitu aja. Yang dipakai di dapur, dipakai juga di kamar dengan suaminya. Ya. Beda kalau misalnya perempuan itu mau keluar menghadiri undangan, menghadiri acara, masya Allah, dandannya luar biasa. Setengah jam, satu jam tidak cukup kadang-kadang. Pakai wangi semprot sana seperti. Padahal itu semuanya ketika sampai di rumah dihapus. Ini kebalikan sunnah Nabi, kebalikan anjuran Nabi. Anjuran Nabi itu sebaliknya, keluar jangan pakai wangi-wangian. Keluar jangan pakai pakaian yang menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Ketika di rumah baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti ayyuman ra'atin istatarat wa kharajat famarrat bi qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Salah sama Rasul. Siapapun di antara wanita yang pakai wangi-wangian, pakai minyak wangi, kemudian keluar dari rumahnya, kemudian melewati laki-laki agar dicium bau harumnya, dan mereka mencium bau harum daripada wanita tersebut, fahiya zaniyah, kata Rasulullah SAW. Berarti wanita itu zaniyah berzina. Artinya dia akan dapat dosa seperti dosa orang yang berbuat zina. Dan termasuk ditafsirkan juga oleh sebagian akan mengundang orang-orang untuk berzina, memperkosa wanita. Jangan salahkan kalau laki-laki akan memperkosa dia. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum di jalan berhadapan dengan perempuan, dan perempuan itu berjalan menuju masjid, perempuan salihah baik, masya Allah, mau ibadah di masjid, tapi tercium bau minyak wangi. Ilaina ya amatal jabbar, katanya Abu Hurairah. Mau ke mana? Ilaina turidin ya amatal jabbar. Kamu hendak pergi ke mana wahai hamba Allah? Ilal masjid. Qalat ilal masjid. Aku mau pergi ke masjid. Au tatayyabti? Kamu pakai minyak wangi? Qalat na'am, iya. Qalat irji'i. Irji'i wa ustasili. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalu Allahu salatan min imra'ah rihuha tahruju ilal masjid wa rihuha ya'sifu hatta tarji'a wa tawtasil. Abu Hurairah mengatakan kepada wanita tersebut, kalau begitu kamu sekarang tidak usah pergi ke masjid. Pulang lagi ke rumahmu. Dan mandilah. Dalam arti di sini, hilangkan bau minyak wangi dari badanmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat seorang wanita. Ini yang didengar oleh Abu Hurairah dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang wanita yang pergi ke masjid sedangkan bau daripada badannya ya'sifu, warihuha ya'sifu, ini tersebar kemana-mana, tercium kemana-mana. hatta tarji wa tasil, sampai dia pulang ke rumahnya, mandi, menghilangkan bau daripada minyak wanginya, baru kembali ke masjid. Oleh karena itu, al-ulama mengatakan, ya, walaupun kita katakan sunnah, atau dianjurkan, kalau memang ada syarat-syaratnya ya, karena ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan perempuan sunnah untuk beribadah di masjid, sholat di masjid, ada yang mengatakan tidak. Maka kita katakan, yang benar, yang mu'tamad adalah tafsil dirinci sebagai berikut. Perempuan itu, yang perempuan yang menimbulkan fitnah apa enggak? Kalau menimbulkan fitnah, perempuan jamilah, perempuan yang cantik, masih muda, badannya ya, seperti itu. Menimbulkan fitnah ini kalau keluar ke masjid. Nah ini lebih baik tidak usah pergi ke masjid. Ibadah-ibadah di rumah. Lebih baik perempuan ibadah di rumah. Ma'abadat al-mar'atu rabbaha misal anta'badahu anta'budahu fi zaitiha. Tidak ada ibadah yang lebih afdal bagi perempuan. Ya, sebagaimana dia menyembah atau beribadah kepada Tuhannya ketika dia di rumahnya. Tapi kalau misalnya tidak menimbulkan fitnah. Ya ini sudah tua-tua, sudah ibu-ibu. Atau juga dia menimbulkan fitnah. Maka kita katakan fitnah dianjurkan. Tapi itu pun dengan syarat-syarat. Bukan secara mutlak. Pertama harus izin suami. Nah izin suami, dia hanya dapat dosa aja keluar ke masjid. Lu cuma ke masjid, masa perlu izin? Hatta walaupun ke masjid, harus izin suami. Apalagi yang lebih jauh daripada masjid. Apalagi bukan ke masjid, apalagi bukan ibadah, apalagi sampai keluar kota. Itu harus izin ke masjid. Itu syarat. Jadi kalau tidak keluar masjid, kalau tidak izin ketika keluar masjid, berarti dia akan hanya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus izin. Ini sampai kita tahu ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang di saat itu kebetulan suaminya pergi jauh. Dan suaminya pesan untuk jangan keluar rumah. Akhirnya suatu waktu ada kabar sampai kepada si wanita tersebut bahwasanya ayahnya sakit. Sehingga dia mau keluar ragu. Mau keluar tapi takut tidak bisa izin kepada suami. Suaminya tidak ada. Dulu masih tidak ada kan pakai HP. Pakai telepon tidak ada. Pakai WhatsApp tidak ada dulu. Nah bisa sudah kalau sudah berpergian tidak ada, tidak bisa berkomunikasi. Akhirnya ngirim seseorang untuk izin. Wanita tersebut ngirim seseorang untuk izin kepada Rasulullah SAW. Menceritakan keadaannya. Dia ingin pergi untuk menjenguk. Untuk menjenguk ayahnya sendiri. Ayah kandungnya. Dalam riwayat. Di dalam kitab Ihya. Dalam riwayat Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya. Itu bukan rumah ayahnya. Bukan rumah di tempat yang jauh. Atau bukan di tempat yang lain. Padahal katanya dalam kitab Ihya ini disebutkan itu hanya cuma antara atas dan bawah. Dalam kitab riwayat. Alat tulihal di situ izin. Dan Nabi SAW mengatakan tetap jangan keluar rumah. Kalau tanpa ada izin dari suami. Hanya dia sabar si wanita tersebut untuk tidak keluar. Padahal ayahnya sakit keras. Dan benar. Akhirnya ayahnya meninggal dunia. Wafat. Bagaimana perasaan si wanita tersebut? Tidak sempat melihat ayahnya ketika sakit karena dilarang oleh Nabi SAW karena tidak ada izin daripada suaminya. Sampai meninggal wafat. Ketika wafat, ngirim lagi utusan untuk minta izin. Ini mungkin dia mengira akan dapat izin dari Rasulullah SAW. Ternyata Rasul pun tetap tidak memberi izin untuk keluar. Hanya untuk melihat wajah ayahnya yang terakhir kali. Tapi tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada izin daripada suaminya. Sampai dikubur. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim utusan kepada wanita tersebut. Memberi kabar gembira. Inna allaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi ampunan kepada ayahnya. Bukan karena sebab sholat ayahnya, ibadah ayahnya. Tapi karena sebab ketaatan putrinya kepada suaminya. Dengan itu Allah memberikan ampunan kepada si suami tersebut, kepada si ayah tersebut. Nah ini bagaimana kalau masalah menjenguk ayahnya yang sedang sakit keras atau menyelawat sudah wafat ayahnya itu tidak diperbolehkan karena tidak ada izin dari suami, apalagi yang cuma tidak ada sebab, apalagi cuma hajat-hajat dunia. Apalagi sampai keluar kota, hati-hati. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kalau keluar kota itu tidak boleh tanpa didampingi mahramnya. Perempuan, wanita, tidak boleh keluar kota tanpa didampingi mahramnya. Siapa mahramnya? Imam suaminya atau mahramnya yang laki-laki? Dan yang perempuan, laki-laki. Ini seperti anaknya yang laki, saudara laki, pamannya yang laki, mahram, kakeknya yang laki, mahram, ayahnya yang laki, mahram, ponakan laki, mahram. Nah, didampingi oleh mereka. Kalau tidak ada mahramnya, berarti dianggap perempuan tersebut berdosa. Dan safarnya pun dianggap safar yang maksiat. Dan kalau safarnya safar maksiat, berarti dia tidak boleh ghusl, tidak boleh jamak. Kalau ghusl dan jamak, berarti sholatnya tidak sah. Nanti seperti itu. Ini yang utama dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Walaupun di situ ada qaul, ada pendapat yang lain, kalau misalnya pergi keluar kota tidak harus mahram, tapi yang penting harus ditemani wanita-wanita yang lain, rombongan minimal 3 orang. Thiqat, salasa niswa thiqat. 3 wanita yang thiqah, minimal. Thiqah ini sifatnya adil. 3 wanita ditemani 3 wanita yang sifatnya adil, bukan sifatnya fasik. Atau dia tidak ditemui mahram, tidak juga dengan rombongan wanita yang baik, tapi dia seorang wanita yang sudah tua. Sudah tua ya. Ini semuanya qaul, ini semuanya pendapat. Ya, pendapat, bukan yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi itu hanya pendapat. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya mau mengikuti salah satu pendapat ini. Tapi itu bukan pendapat yang muktamad. Pendapat yang muktamad harus hanya boleh ditemui mahram, hanya boleh. Itu semuanya bukan perjalanan yang wajib. Kecuali kalau perjalanan yang wajib. Seperti haji, tidak ada mahram. Perjalanan wajib, umroh yang wajib, umroh yang wajib ya. Tidak ada mahram, tidak apa-apa. Haji yang wajib, tidak ada mahram, tidak apa-apa. Atau mencari ilmu yang wajib, tidak ditemani mahram, tidak apa-apa. Karena perjalanan, perjalanan wajib. Kalau perjalanan wajib, tidak diharuskan ditemani dengan mahramnya. Ya, makanya termasuk kadang-kadang mereka ziarah, pergi keluar kota, sampai ke luar provinsi, ziarah ini, ziarah sana, itu kan sesuatu yang tidak wajib. Mestinya harus ditemani mahramnya. Kalau tidak ditemani mahramnya, menurut pendapat yang mu'tamad, tidak diperbolehkan. Menurut pendapat yang mu'tamad, ya, mau ikut pendapat yang membolehkan kalau ditemani perempuan thiqah, ya tidak apa-apa. Tapi kalau menurut mengikuti pendapat yang mu'tamad, tidak boleh, dan safarnya dianggap safar maksiat itu nantinya. Nah, kalau salah satu jalan, oleh karena itu, kadang-kadang perempuan di Mekah. Perempuan di Mekah Al-Mukarramah kalau mau umrah, itu ihramnya niatnya harus keluar kota. Keluar Mekah. Nah, kadang-kadang perempuan yang mau umrah ini tidak mendapatkan teman mahram untuk keluar Mekah, hanya padahal niatnya dia mau umrah ini. Caranya gimana mereka melakukannya? Dinazarkan. Jadi mereka menazarkan. Ana nazar mau umrah, berarti umrahnya menjadi wajib. Kalau umrahnya sudah menjadi wajib, berarti boleh dia tanpa ditemani mahram. Ana nazar mau ziarah Wali Songo, maka kalau sudah dinazarkan, wajib dia untuk melaksanakan nazarnya. Kalau sudah wajib, berarti boleh tanpa ditemani mahram. Ya, minimal kalau bisa seperti itu, ya dinazarkan kalau memang tidak ada mahram yang menemaninya. Karena menurut pendapat mu'tamad, jadi safarnya maksiat nantinya kan. Ya, minimal bisa dinazarkan. Tapi itu kalau safarnya hajatnya hajat yang sunnah-sunnah. Ziarah, maulid, bukan mau rekreasi atau apa, atau yang penting ibadah, keluar untuk ibadah. Karena kalau nazar sesuatu yang bukan ibadah, tidak sah dan tidak dianggap nazarnya. Banyak yang menazarkan anak nazar mau gundul. Gundul bukan sunnah. Gundul mubah, gundul tidak gundul sama aja. Bukan gundul berarti tidak dapat pahala. Berarti apa? Nazar gundul tidak sah. Ana nazar kalau ana berhasil sukses mau gundul, tidak usah gundul tidak apa-apa, karena nazarnya dianggap tidak sah. Ana nazar kalau ana sukses, ana mau makan 3 piring, tidak usah dimakan 3 piring tidak apa-apa, nazarnya tidak sah. Ana nazar kalau sukses, ana mau tidur 10 jam lamanya, nazarnya tidak dianggap. Nazar itu nazar ibadah yang sah. Ya, nazar ibadah, nazar mau sholat sunnah, nazar mau puasa sunnah, nazar mau zikir, nazar mau baca Quran, nazar mau sedekah. Itu nazar-nazar yang kadang-kadang wah anak ini mau enggak bisa kalau enggak mencuri. Kenapa? Karena anak sudah kadung nazar soalnya. Maksiat dinazarkan gimana? Enggak sah enggak dianggap. Nazar itu tidak dianggap nazar ya. Kalau sumpah sah. Sumpah untuk sesuatu yang haram masih dianggap sah, tapi itu pun harus dilanggar sumpahnya. Nah, ana sumpah wallahi, ana malam ini harus melakukan maksiat ini. Berarti sah sumpahnya. Cuma dia harus melanggar sumpahnya. Dan ketika melanggar sumpahnya, berarti dia wajib membayar kafaratul yamin. Yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, satu orang satu pakaian. Atau kalau tidak bisa juga, tidak bisa dua hal ini. Ya, kalau tidak bisa ini, baru dia puasa 3 hari. Puasa 3 hari, kalau itu tidak mampu. Ini kafaratul yamin. Jadi sumpah tak, beda dengan nazar. Kalau nazar tidak sah, nazar sesuatu yang haram, sesuatu yang mubah, tidak sah. Nazar yang sah hanya nazar ibadah. Itu pun nazar ibadah yang tidak wajib fardu ain. Kalau nazar fardu ain ya tidak dianggap juga. Karena nazar mau sholat isya malam ini, tidak perlu nazar sudah wajib untuk sholat isya. Jadi yang bukan fardu ain. Nah, jadi kita katakan tadi, perempuan ya, yang tidak menimbulkan fitnah, mau keluar, nah bapak, tapi dengan syarat tadi, izin suami. Kedua, pakaian dengan pakaian biasa, jangan pakaian yang menimbulkan fitnah. Pakaian yang berwarna biru terang, merah, pink, yang terang-terang, apalagi sudah terang ketat lagi, memperlihatkan bodinya dia, memperlihatkan badannya dia, bentuk badannya. Ini ketat ini maksudnya, kelihatan bentuk badannya dia. Ini perempuan yang pakai pakaian tapi dianggap tidak pakai pakaian. Menutup aurat tapi sebenarnya tidak menutup auratnya. Karena walaupun tertutup semuanya, tapi tetap itu tidak dianggap sebagai pakaian syar'i, pakaian diperbolehkan. Kenapa? Karena ketat. Ya, karena menampakkan bentuk badannya dia. Ini ke tabarujat, ini yang dinamakan tabaruj jahiliyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai pakaian tapi pakaian yang mereka pakai, yang mereka gunakan, pakaian yang memperlihatkan bentuk badannya. Nah, dulu. Apalagi sampai memperlihatkan auratnya ya. Ini menutup aurat padahal cuma ketat itu aja. Ini yang ketat, pakaian yang ketat. Apalagi kalau sudah tidak menutup aurat, na'udzubillah. Tidak pakai kerudung. Ya, apalagi kalau menurut berpendapat dengan pendapat yang mu'tamad harus pakai cadar. Ala kulli hal, misalnya kita katakan bukan yang mu'tamad, ada pendapat yang mengatakan tidak harus pakai cadar. Pendapat ada yang membolehkan, tidak harus, sebagaimana kita kebanyakan di sini tidak pakai cadar. Memang ada pendapat yang membolehkan, tapi itu pun dengan syarat, jangan pakai dandanan. Jadi kadang-kadang tidak pakai cadar, wajahnya terlihat, keliaran di antara laki-laki yang bukan mahramnya, di situ wajahnya penuh dengan dandanan. Dandan segala macam. Ya, dandanan alisnya, dandanan matanya, dandanan pipinya, dandanan, wah semuanya serba palsu. Ini tidak ada pendapat satupun di antara ulama yang mengatakan dia tidak berdosa. Semuanya mengatakan berdosa. Tapi ya minimal dari kalau misalnya dia akhirnya kalau begitu ana kalian aja enggak usah pakai kerudung kalau memang tetap dosa pakai kerudung tapi tetap dianggap dosa karena berdandan. Ya minimal lebih ringan lah. Biasanya paling adabnya sedikit-sedikit nanti di situ. Ya, kalau bisa kita anjurkan yang enggak pakai cadar ya dianjurkan untuk jangan pakai dandanan di wajahnya agar keluar daripada dosa, agar keluar daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala keluar rumah. Apalagi kalau sudah ibu-ibu kan, masa ibu-ibu masih pakai dandanan segala macam. Nah, jadi keluar rumah tanpa dandanan. Cukup pakai kerudung, nutup aurat tanpa menutup wajah, kita katakan tidak apa-apa, tapi jangan berdandan. Kalau sudah berdandan, bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu hukumnya haram dan maksiat. Walaupun sudah pakai kerudung, tetap itu haram. Oleh karena itu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, ala tastahyun, ala taharun, tidaklah kalian malu, tidaklah kalian cemburu, yatruk ahadukum imra'atahu tahrud baina rijal, han yanduruna ilaiha wa tandur ilaihim. Tidaklah di antara kalian ada yang malu dan yang tidaklah kalian cemburu meninggalkan istri kalian keluar rumah berjalan di antara laki-laki yang bukan mahramnya. Dia melihat kepada laki-laki dan laki-laki melihat kepada wajahnya. Ya, dilihat. Ini tidak ada kecemburuan. Ini dayus. Kalau ada seseorang atau suami yang tidak cemburu istrinya bercampur, bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, ini yang dinamakan oleh Rasulullah SAW dayus. Wadayus la yajid ra'ihatal jannah. Dayus itu tidak akan mencium baunya surga. Artinya tidak akan masuk surga. Hati-hati suami-suami yang tidak ada cemburu kepada istrinya atau kepada putrinya. Keluar rumah tanpa memakai pakaian syar'i. Dia dibiarkan begitu ajak sampai akhirnya berbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Berbuat sesuatu yang membuat Allah murka. Tidak hanya anak perempuan kalian, tidak hanya istri kalian, tapi juga kalian akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala ya, karena kalian tidak ada kecemburuan. Karena kalian tidak melarang, kalian tidak memberikan nasihat. Tapi hati-hati akan hal ini. Jadi tadi syarat kedua. Izin suami. Pakai pakaian biasa. Jangan yang bukan fitnah, pakai pakaian Islami, pakaian syar'i. Kemudian ketiga, adab istimalitik dan tidak boleh pakai minyak wangi. Keluar rumah jangan pakai minyak wangi. Minyak wangi itu di dalam rumah. Ini sebaliknya. Imra'ah Ahmad bin Abil Hawari yang bernama Rabi'ah As-Samiyah. Rabi'ah As-Samiyah bagaimana dia masya Allah kepada suaminya. Dia pakai wangi-wangian setelah sholat isya, pakai baju yang menarik di hadapan suaminya. Kemudian baru dia menawarkan kepada suaminya, alakah haja? Kalau kamu membutuhkan, ini membutuhkan menawarkan setelah berpenampilan yang indah. Pakai wangi-wangian, bukan nawurkan bau dapur, bau yang tidak enak, pakaiannya pun pakaian seperti itu. Ya, suami ditawarkan, ini setelah dandan, setelah pakai wangi-wangian baru ditawarkan. Alakah haja? Apa kamu butuh aku malam ini? Kalau dikatakan butuh, dia akan bersama suaminya. Kalau tidak, dia akan sholat sampai subuh. Sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada matluk. Untuk suami dianjurkan dan juga suami jangan hanya menuntut istrinya untuk pakai wangi-wangian untuk selalu harum. Suami pun juga harus gitu. Jangan suami bau di depan istri. Jangan suami badannya tidak sedap di hadapan istri. Sebagaimana istri dianjurkan harum di hadapan suami, begitu juga suami pun dianjurkan harum di hadapan istrinya. Syarat ketiga, tidak boleh pakai tip. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Nah, kalau ada syarat tiga syarat ini, baru kita katakan sunnah bagi yang tidak menimbulkan fitnah untuk keluar rumah, hadir sholat berjamaah, hadir hall, hadir maulid. Dengan syarat-syarat tadi, kalau satu syarat tadi tidak ada, berarti haram. Berarti maksiat kepada Allah, lebih baik di rumah aja, tidak usah keluar. Nah, ini dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Begitu juga tadi dikatakan bahwasanya yang afdal bagi laki-laki kalau pakai minyak wangi, minyak wangi yang harum. Yang wangi, yang baunya itu baunya ya, seperti makanya dikatakan pakai minyak wangi yang paling afdal, pakai minyak wangi dengan minyak wangi misik. Kenapa? Misik baunya harus sedikit aja sudah luar biasa baunya dan awet, tahan lama. Ini bagi laki-laki, tapi bagi perempuan sebaliknya. Kalau perempuan misalnya kita katakan sunnah baginya untuk memakai wangi-wangian, jangan terlalu yang baunya kuat, yang biasa-biasa, tapi yang ada warnanya. Kalau laki jangan yang ada warnanya, kalau perempuan yang dianjurkan yang ada warnanya. Nah, ini istimalutif, termasuk bagian daripada kebersihan dalam Islam yang dianjurkan adalah istimalutif, yaitu memakai minyak wangi. Kemudian juga di sini tadi dikatakan bahwasanya istimalu tib wal ikar minhu yastur rawaih al kariha as-sa'irah minal insan wa ghairi. Memakai wangi-wangian itu menutupi bau yang tidak enak, yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap bisa menyebabkan hati kita tidak suka dengan apa yang kita lihat. Oleh karena itu, ketika kita mencium bau yang harum dari seseorang yang kita hadapi, kita jumpai, kita akan senang loh. macam. Makanya perempuan tidak boleh. Kenapa? Karena akhirnya bahaya kan. Laki-laki cium lewat perempuan. Dia namanya manusia laki-laki. Siapa yang tidak senang dengan harum-haruman? Akhirnya kalau sudah mencium bau yang harum. Dari mata, dari hidung, turun ke hati. Akhirnya akan senang. Yang tidak sudah akan senang, meskilah. Ya kan? Bahaya. Jadi masalah kan nantinya. Nah, untuk suami dianjurkan malah suami istri. Kenapa? Agar saling mencintai. Jadi al-ain dikatakan al-atib ra'idatul qalb. Jadi wangi-wangian itu penyambung hati. Jadi ke apa yang kita cium akan disampaikan ke hati kita. Kita cium kita senang, kita cium kita harum. Ya, kita merasakan yang harum, maka di situ akan disambung ke hati kita. Kalau sudah nyambung ke hati kita, kita akan senang, kita akan cinta. Jadi termasuk menyatakan kecintaan seseorang kalau kita makin menyewang. Beda dengan sebaliknya dengan yang tidak wangi, menimbulkan nufrah. Jadi suami istri yang sama-sama baunya itu biasanya tidak harmonis. Tidak ada saling cinta, tapi yang saling menjaga untuk jangan sampai pasangannya mencium bau yang tidak enak, melihat sesuatu yang tidak enak. Itu biasanya harmat. Termasuk wasiat yang selalu disebutkan oleh orang Arab kepada wanita mereka diwasiatkan hati-hati. Kalau kamu nikah, jangan sampai suamimu mencium bau yang tidak enak. Jangan sampai suamimu melihat apa yang tidak disukai. Itu wasiat yang selalu diwasiatkan oleh mereka. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayat untuk selalu mengamalkan sunnah. Dibersihkan dan disucikan hati kita, zahir kita, batin kita. Diberikan kebahagiaan bagi keluarga kita semuanya, orang-orang kita cintai dunia dan akhirat. Allahumma hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.